dan juga khabar-khabar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang khabar-khabar berkaitan dengan kejadian-kejadian yang telah berlalu atau yang akan datang, atau perkara-perkara gaib, seorang mukmin, amanna wa sadaqna, kami beriman dan kami membenarkannya. Pokok yang kedua, imtisalu amrillah wa rasul, melaksanakan perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulnya. Ini merupakan pokok agama Islam. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak ada pilihan yang lain bagi seorang mukmin, mukminah, melainkan mengatakan sami'na wa ata'na. Innama kana qawlul mu'minin idza du'u ila Allahi war rasul liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanyalah ucapan orang-orang yang beriman idza du'u ila Allahi wa rasulihi, apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum di antara mereka, melainkan mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaatinya. Orang yang semacam ini, yang senantiasa mendengar dan mentaati apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, Allah katakan wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Pokok agama Islam yang ketiga, izdinabu nahillah wa rasul, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Ini diantara pokok-pokok agama Islam yang hendaknya ada pada seorang muslim, muslimah, mukmin dan juga mukminah. Membenarkan khabar Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Islam, sebagaimana kita ketahui, merupakan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah Islam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang mencari-cari agama Islam, tidak akan diterima, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Sehingga sungguh suatu kenikmatan yang besar tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita menjadi seorang muslim, menjadi seorang muslimah. Dan Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sempurna, sehingga tidak membutuhkan lagi penambahan-penambahan atau pengurangan-pengurangan. Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ayat ini menegaskan tentang sempurnanya Islam, sehingga Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, فَمَنْ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا لَمْ يَكُنْ الْيَوْمَ دِينًا. Perkara-perkara yang ketika itu bukan sebagai agama, maka sekarang pun bukan sebagai agama. Orang yang membuat-buat ibadah-ibadah yang baru, perkara-perkara yang baru dalam agama ini, secara tidak langsung dia menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam khianat terhadap risalah. Sebagaimana ucapan Al-Imam Malik rahimahullahu taala, man ibtada'a bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risalah. لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Barang siapa yang melakukan perbuatan bid'ah, kemudian dia menganggap sebagai suatu kebaikan, maka sungguh dia telah menuduh, telah menduga Rasulullah SAW mengkhianati risalah. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Sehingga kalau membuat-buat ibadah yang baru, seakan-akan menuduh kepada Nabi SAW ada risalah yang disembunyikan, yang tidak disampaikan oleh Nabi SAW. Tuduhan yang lancang, walaupun tidak terucap, akan tetapi dengan perbuatannya, sudah langsung menuduh demikian. Nah, dan mengenal agama Islam ini bukan dengan akal-akalan, bukan dengan wangsit, atau berdasarkan nenek moyang. Mengenal agama Islam bil adillah, dengan dalil-dalil. Nah, di mana dalil-dalil tentang Islam, baik berupa dalil syar'iyah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab dan as-sunnah, atau dalil aqliyah, ya, dengan memperhatikan, dengan mentadaburi, mentafakuri, ya, banyak disebutkan di dalam Al-Quran terhadap dalil-dalil ini. Ya. Banyak dalam Al-Quran disebutkan, وَمِنْ آيَاتِهِ كَدَ وَكَدَ. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, begini dan begitu. Nah, ini dalam rangka menuturkan adilah-adilah dalil-dalil yang secara akal menetapkan kebenaran agama Islam. Nah, atau menetapkan Allah Subhanahu wa taala menetapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menetapkan kebenaran Islam. Dalil-dalil dalam mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal nabinya, mengenal agama Islam, baik dalil-dalil yang sifatnya sam'iyah, bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, atau dalil-dalil yang sifatnya aqliyah, dengan mentafakuri, mentadaburi tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di alam raya ini. Begitupun mengenal agama Islam, hendaklah dengan dalil-dalil. Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Law kana ad-dinu bi ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mas min a'la." Kalau seandainya agama ini dengan akal-akalan tidak dikembalikan kepada dalil-dalil Al-Quran ataupun As-Sunnah, niscaya bagian sepatu yang paling bawah lebih utama untuk diusap dibandingkan bagian atasnya. Ini ketika ada syariat mengusap sepatu. Yeah. Yang disyariatkan ketika seorang mengusap sepatu, nah, bagian atasnya. Padahal kalau akal-akalan, yang paling kotor bagian mana? Atas atau bawah? Bagian bawah. Ya. Sehingga kata Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya agama ini dengan akal tidak kembali kepada dalil-dalil, niscaya ketika mengusap sepatu itu yang paling pantas untuk diusap bagian bawahnya, dikarenakan lebih kotor. Akan tapi kata beliau, waqad ra'aytun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhuhri huffaih. Akan tapi aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap sepatu di bagian atasnya. Nah, dalil berarti bukan dikembalikan kepada akal-akalan atau nenek moyangnya, kembali kepada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, "Inni la'alamu annaka Hajar." Sungguh aku tahu engkau itu batu. La tanfa wa la tadur. Engkau tidak memberikan manfaat, engkau pun tidak memberikan mudarat. Laula anni ma ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltuk. Kalau seandainya aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, wahai Hajar Aswad, niscaya aku pun tidak akan menciummu. Disyariatkan ketika tawaf, bagi yang bisa mencium Hajar Aswad disunahkan untuk menciumnya. Bukan dalam rangka tabaruk, ngalap berkah dengan mencium Hajar Aswad. Tapi dalam rangka tiba'an bisunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasannya ad-din bil adillah. Agama itu dengan dalil-dalil. Bukan dengan akal-akalan. Nah, yang sesuai dengan akalnya diterima. Ketika tidak sesuai dengan akalnya, ditolak. Seseorang misalkan dalam keadaan suci, memiliki wudu, kemudian dia buang angin. Kalau secara akal, yang dicuci mananya? Wajahnya atau belakangnya? Secara akal. Belakangnya, tempat keluar anginnya. Akan tapi syariat ini mengajarkan bukan dengan mencuci tempat keluar anginnya dengan cara berwudu. Yeah. Membasuh wajahnya, tangannya, kakinya dengan kaifiah wudu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwasanya agama itu bil adillah, dengan dalil. Yeah. Bukan dengan akal-akalan. Yang kedua, setelah kita berilmu tentang mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, mengenal agama Islam, asaniyatu ala amalu bih. Yang kedua, mengamalkannya. Ini di antara empat perkara yang wajib kita ketahui. Yang pertama, berilmu. Yang kedua, beramal. Al-amal merupakan samaratul ilmi, buahnya ilmu. Dengan mengamalkan ilmu, seorang hamba menyempurnakan dirinya. Dikarenakan ilmu bukanlah yang dimaksud secara zatnya. Yeah. Dalam artian, kita mempelajari ilmu bukan untuk sekedar menambah wawasan, bukan sekedar mengetahui hukum ini dan hukum itu. Akan tetapi, tujuan kita mempelajari ilmu supaya kita mengamalkan ilmu. Nah, ya, kita berilmu untuk maksud yang lain. Kita mempelajari ilmu untuk maksud yang lain. Sedangkan beramal, ini merupakan maksud dari ilmu yang kita pelajari. Nah, mengamalkan ilmu. Ya. Sehingga disayangkan, seseorang yang mempelajari ilmu, ilmu agama, akan tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Sampai diumpamakan tadi, buahnya ilmu itu adalah amalan. Ya. Sehingga, seseorang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, bagaikan pohon yang tidak berbuah. Nah, bahkan sebagaimana mengumpamakan, bagaikan kayu bakar tanpa ada apinya, atau api tanpa ada kayu bakar, tidak menyala. Yang lainnya mengumpamakan, kal jasadi bila ruh, seperti jasad tanpa ada ruhnya. Yeah. Ruhnya ilmu, amalan. Seseorang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu, bagaikan jasad tanpa ada ruh. Yeah. Sehingga al-ilmu ini mesti disertai dengan amalan. Yeah. Ilmu yang tidak diamalkan la yanfa', tidak bermanfaat. Jadi antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yeah. Dijelaskan oleh para ulama, makna ilmu yang tidak bermanfaat diantaranya ilmu yang tidak diamalkan. Nah, ilmu yang tidak diamalkan ini merupakan ilmu yang tidak bermanfaat. Yeah. Bahkan, Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan, la yazalu alimu jahilan hatta ya'mala bi ilmihi fa idza 'amila bi ilmihi sara 'aliman. Seseorang yang berilmu tetap dinyatakan sebagai orang yang bodoh sampai dia mengamalkan ilmunya. Apabila dia mengamalkan ilmunya, dia menjadi seorang alim, orang yang berilmu. Ya. Orang yang berilmu, kalau seandainya dia mengamalkan ilmunya, dianggap sebagai orang yang bodoh. Yeah. Dianggap sebagai seorang yang berilmu ketika dia mengamalkan ilmunya. Nah, sehingga ilmu tanpa amalan ini tidak bermanfaat. Ya. Begitu juga amal tanpa dengan ilmu ini pun tidak bermanfaat. Sehingga mesti ada keduanya, al-ilmu wal-amal. Al-ilmu bila amalin kal Yahud. Ilmu tanpa beramal keadaan seperti orang-orang Yahudi. Yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai golongan al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga al-amal bila ilmin, beramal tanpa dengan ilmu kan Nasara, seperti orang-orang Nasrani yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kelompok dhalin. Yeah. Setiap rakaat salat kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalannya para nabiin, para siddiqin, para syuhada, para solihin, jalan mereka di atas ilmu dan mengamalkan ilmu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Manhum, siapa mereka? Ditafsirkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan jalannya orang-orang yang dimurkai yaitu orang-orang Yahudi. Apa sebab mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebabnya mereka berilmu tanpa mengamalkan ilmu. Waladdallin, bukan pula jalannya orang-orang sesat. Ditafsirkan oleh para mufassirin, yang dimaksud adalah orang-orang Nasrani. Kenapa dinyatakan sesat? Dikarenakan mereka beramal tanpa dengan ilmu. Nah, sehingga kalau seandainya beramal itu bermanfaat tanpa dengan ilmu, niscaya akan bermanfaat amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Akan tapi Allah nyatakan mereka sebagai orang-orang yang sesat. Begitu juga kalau seandainya ilmu itu bermanfaat tanpa diamalkan, niscaya akan bermanfaat ilmu-ilmu yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Akan tapi Allah nyatakan ilmu yang ada pada mereka tidak bermanfaat. Bahkan lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan mereka sebagai orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mesti ada kedua-duanya, al-ilmu wal-amal, berilmu dan juga beramal. Nah, bahkan Allah mengatakan, "Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut tawrata wal injil." Katakan wahai Muhammad, wahai ahlul kitab, lastum ala syai', engkau itu tidak ada apa-apa yang sedikit pun. Yeah. Sampai kalian menegakkan, mengamalkan Taurat dan Injil. Nah, walaupun mereka berilmu, tapi Allah katakan lastum ala syai', kalian tidak apa-apanya. Kenapa dikatakan ilmu yang mereka miliki tidak bermanfaat? Sampai kapan? Sampai mereka mengamalkan Taurat dan Injil ketika itu. Nah, kalau kita baca dalam Al-Quran, banyak celaan kepada orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang kalian tidak lakukan? Kemurkaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalian mengatakan apa yang kalian tidak lakukan? Ya. Diancam dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang mengatakan apa yang tidak dilakukannya, dia mengatakan dikarenakan dia mengetahui. Ya. Bahwasanya itu adalah wajib atau itu adalah haram, sampai ilmu kepadanya, akan tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Nah, bahkan dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi SAW tentang seseorang yang dilemparkan ke dalam api jahannam, batandaliku aqdabu batnih, keluar isi perutnya. Fayaduru biha kama yaduru himar fi roha. Dia berputar-putar mengelilinginya sebagaimana berputar-putarnya keledai di penggilingannya. Keluar isi perutnya. Kesakitan. Sampai dia berputar-putar. Fazama'a ilahi ahlunna. Berkumpullah para penduduk neraka mengerumuninya. Mengatakan, ya fulan malak. Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Wahai fulan, kenapa engkau ini disiksa dengan siksaan yang sangat dahsyat ini? Bukankah dahulu engkau memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran? Menunjukkan bahwasanya orang ini orang yang mengerti, orang yang memiliki ilmu, sehingga dia memerintahkan yang ma'ruf dan yang mencegah kemungkaran. Orang ini mengatakan, nah, laqad kuntu amiran bil ma'ruf wala ati wa anha 'anil munkar wa ati. Iya, dulu di dunia saya memerintahkan yang ma'ruf, akan tetapi saya tidak melaksanakan yang ma'ruf tersebut. Yeah. Dan saya melarang daripada kemungkaran, akan tetapi saya melakukan kemungkaran tersebut. Dalam artian orang ini mengetahui, berilmu. Mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Akan tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Nah, tidak mengamalkan ilmunya. Diancam dengan hukuman yang mengerikan tadi, yang sangat dahsyat. Dilemparkan ke dalam jahannam, sampai keluar isi perutnya. Sampai dia berputar-putar kesakitan yang sangat luar biasa. Nah, sehingga para ulama mengatakan, barang siapa yang berilmu akan tapi tidak mengamalkan ilmunya, fa fi syabahun bil yahud, maka dia menyerupai orang-orang Yahudi. Nama wa man amila bila ilmin, dan barang siapa yang beramal tanpa dengan ilmu, fa fi syabahun bin nasara, maka dia menyerupai orang-orang Nasrani. Jalan yang lurus, jalan keselamatan di atas ilmu dan mengamalkan ilmu. Nah, dan sekali lagi, ilmu yang diamalkan termasuk di antara ilmu yang bermanfaat, ya, yang kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, dan hendaklah seorang muslim senantiasa meminta kepada Allah supaya terus ditambah ilmunya. Tentunya dengan ditambah ilmunya bertambah juga amalannya. Semakin mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala, semakin semangat melaksanakan amalan-amalan. Yeah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasul-Nya, "Wa qur rabbi zidni ilman." Katakan wahai Muhammad, "Rabbi zidni, ya Rabb, tambahkanlah ilmu kepadaku." Ini perintah kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ketahui bagaimana keilmuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah orang yang berilmu, mengetahui hukum-hukum syariat. Nah, akan tetapi tetap Allah perintahkan untuk mengucapkan Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku. Tentunya lebih-lebih lagi kita yang serba terbatas keilmuan kita. Banyak syariat-syariat yang belum kita ketahui. Banyak hukum-hukum dalam Islam ini yang belum kita ketahui. Hendaklah kita senantiasa meminta dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditambahkan ilmu. Rabbi zidni ilman. Banyak berdoa kepada Allah. Dan tentunya samping itu, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kemudahan di dalam mengamalkan ilmu-ilmu. Ya. Ilmu kalau diamalkan itu barokah. Ya. Walaupun sedikit ilmu yang dimilikinya, tapi dia amalkan dan diamalkan, barokah. Nah, berbuah ilmunya. Ya. Sebagaimana ulama, al-ilmu laisa bikasrat riwayah, walakin khasyatun lillah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya periwayatan. Nah, hafal Al-Quran misalkan, hafal sekian ribu hadis. Akan tetapi, ilmu yang bermanfaat khasyatun lillah. Ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan rasa takut ini menghasungnya untuk melaksanakan amalan-amalan soleh. Untuk mengamalkan ilmu yang diketahuinya. Dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, kedurhakaan-kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bahkan di akhirat nanti, ilmu yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba di hari kiamat nanti sampai ditanya tentang empat permasalahan. Di antaranya an ilmihi fima fa'al. Tentang ilmunya. Untuk apa dia amalkan? Untuk apa dia lakukan? Ya. Akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentang ilmu yang kita miliki ini. Apakah dengan ilmu yang dimilikinya semakin bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah dengan ilmu yang dimilikinya menyombongkan dirinya di hadapan manusia yang lainnya? Akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fima fa'al? Untuk apa? Ya, kita beramal dengan ilmu yang kita miliki ini. Nah, asali satu, yang ketiga, setelah kita berilmu kemudian beramal, yang ketiga, ad-da'watu ilaih, mendakwahkannya. Nah, mendakwahkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Mendakwahkan yang lainnya. Yeah. Setelah kita menyempurnakan diri kita dengan mengamalkan ilmu yang kita miliki, kita pun berusaha perhatian kepada yang lainnya. Menyempurnakan yang lainnya dengan mendakwahkan ilmu yang kita miliki tersebut. Nah. Dalam dakwah ini disebutkan ada 3 atau 4 tingkatan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah kepada jalan Rabbmu bil hikmah, mengambil hikmah. Jadi ada tingkatan-tingkatan dakwah. Pertama dengan hikmah, dengan lemah lembut. Nah, menyampaikan ilmu, ya. Hikmah lemah lembut. Kalau ternyata dengan cara lemah lembut ini dalam menyampaikan ilmu tidak diterima, naik ke tingkatan berikutnya. Wal mau'idatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Ya. Di antara bentuk nasihat yang baik, menyampaikan targhib wa tarhib. Barang siapa melakukan amalan ini, amalan itu, akan mendapatkan keutamaan ini dan keutamaan itu. Barang siapa yang melakukan kemaksiatan ini, kemaksiatan itu, akan mendapatkan hukuman-hukuman, ancaman-ancaman berupa ini dan itu. Sampaikan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang melaksanakan kewajiban mendapatkan pahala demikian. Yang meninggalkan kewajiban atau melaksanakan keharaman akan mendapatkan ancaman, siksaan-siksaan demikian. Targhib wa tarhib sebagai bentuk mu'idhah hasanah, nasihat yang baik. Ya, misalkan ada orang yang meninggalkan sholat. Nah, sampaikan ilmu dengan hikmah. Sholat itu merupakan rukun Islam. Ya. Nah, seorang muslim hendaklah melaksanakan sholat sebagai tiangnya agama dan sebagainya. Ketika dengan nasihat atau cara yang hikmah ini belum menerima, naik tingkatan dengan nasihat yang baik, mau'idhah hasanah, disampaikan targhib wa tarhib. Nah, hasungan-hasungan untuk sholat, ini keutamaan-keutamaannya. Sampaikan juga ancaman-ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Kalau dengan cara ini masih juga wajadilhum billati ya ahsan, maka perjidallah, diskusi ya, debatlah dengan cara yang baik. Mungkin orang ini punya syubhat. Ya, kenapa dia tidak sholat? Nah, coba diajak diskusi dengan baik. Kalau kita punya ilmunya, mumpuni dalam masalah ini. Jika sebagian orang tidak sholat, alasannya sekarang masih zaman Mekah, ya, belum ada kewajiban sholat katanya. Nanti kalau sudah zaman Madinah, sudah tegak negara Islam, baru kita sholat. Ya. Kalau belum tegak, nggak sholat-sholat. Dijelaskan, bantah pemikiran semacam ini. Agama Islam telah sempurna, enggak perlu dibagi-bagi lagi zaman Mekah dan Madinah. Telah sempurna. Kewajiban kita hanya mengikuti apa yang syariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya salat. Nah, jelaskan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jidalah dengan cara yang baik. Kalau dengan jidal tidak juga berubah, yang keempat disebutkan soal ankabut. Ayat 6, wala tujadilu ahlul kitab illa billati hiya ahsan illa alladziina dzalamu minhum. Janganlah kalian berjidal, berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Kalau sudah berjidal dengan cara yang baik, tetap mereka tidak mau menerima. Makanya kita tinggalkan. Nah, barakallahu fikum. Ini antara maratibud da'wah, tahapan-tahapan dakwah. Pertama bil hikmah, yang kedua nasihat yang baik, yang ketiga dengan jidal, berdebat, diskusi, yang keempat yang meninggalkannya dengan cara ini tidak bisa, ini enggak bisa. Nah, sudah kita tinggalkan. Bahkan kalau dia berbahaya, nah, bisa mempengaruhi yang lainnya, diingatkan, ditahdir, hati-hati dengan orang ini, memiliki pemikiran begini, pemikiran begitu, berbahaya. Jangan sampai tertipu. Ini pun dia ada bentuk dakwah. Barakallahu fikum. Dikarenakan sudah masuk waktu azan asar, insyaallah kita lanjutkan ba'da asar. Wa ilaha alhamdulillah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.